Pukul 17.30 waktu Indonesia Barat. Saatnya berita sore. Assalamualaikum Sederalun, berita sore edisi hari ini, Selasa 3 Desember 2019, dibacakan Ilham. Bayar denda tilang kini bisa di Mall Pasar Aceh. Aceh butuh 4.000 pengawas koperasi syariah. Bencana kelaparan di Venezuela semakin parah. Berita sore ini juga bisa Anda dengarkan di Radio City 94,4 FM Los Mawe, Radio Loser 94,60 FM Aceh Tenggara, Radio Amanda 104 FM Takengon, dan Radio Megapon 105,6 FM Sigli. Inilah sari berita dan laporan selengkapnya dari Newsroom Serambi FM. Sederalun, Kejaksaan Negeri Banda Aceh membuka konter di Mall Pelayanan Publik Kota Banda Aceh yang berada di lantai 3 Pasar Aceh. Konter itu resmi dibuka seiring dilaksanakan soft launching MPP Kota Banda Aceh oleh Deputi Pelayanan Publik Kemenpan RB Profesor Dr. Diah Natalisa MBA hari ini. Kepala Seksi Perdata dan Tata Usaha Negara Kejari Banda Aceh Fitriani SH mengatakan, konter itu berfungsi untuk memberikan kemudahan pelayanan kepada warga kota dalam mengurus e-tilang dan konsultasi hukum gratis. Menurut Fitri, pengurusan e-tilang meliputi pembayaran denda tilang dan pengambilan barang bukti tilang secara langsung, sehingga warga tidak perlu lagi mengantri di kantor Kejari Banda Aceh. Masyarakat yang berurusan dengan tilang bisa langsung ke Mall Pelayanan Publik di Pasar Aceh. Selain untuk membayar denda tilang, warga juga bisa melakukan konsultasi hukum gratis dengan petugas kejaksaan. Sederalun, di Aceh saat ini terdapat 6.212 koperasi, namun hanya sekitar 4.000 koperasi yang aktif. Koperasi yang aktif ini tapi sistemnya masih konvensional, wajib beralih ke sistem syariah paling lambat 4 Januari 2022. Seiring dengan itu, di setiap koperasi syariah wajib pula ada pengawas syariah minimal 1 orang, dari idealnya 3 orang, sehingga layak disebut sebagai Dewan Pengawas Syariah. Berkaca pada jumlah koperasi aktif di Aceh saat ini, yakni 4.000 unit, maka untuk tahap awal Aceh butuh 4.000 pengawas syariah. Demikian dikatakan Kepala Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Aceh, Dr. Wildan MPD, saat menutup bimbingan teknis sistem keuangan syariah bagi pengurus atau pengelola koperasi Selasa pagi 3 Desember di Grand Aceh Hotel, Gampung Batoh, Kota Banda Aceh. Bimtek ini berlangsung sejak 1 Desember, dibuka oleh Sekretaris Dinas Koperasi Aceh, Zulfadli MM, di tempat yang sama. Bimtek ini diikuti 50 peserta yang terdiri atas pengurus, pengelola koperasi dari Kota Sabang, Banda Aceh, Aceh Besar, PD, dan PD Jaya. Menurut Wildan, kewajiban koperasi untuk mengonversi diri dari sistem konvensional ke syariah maupun wajib ada pengawas syariah. Menurut Wildan, kewajiban koperasi untuk mengkonversi diri dari sistem konvensional ke syariah wajib ada pengawas syariah. Berdasarkan Kanun Aceh Nomor 11 Tahun 2018 tentang Lembaga Keuangan Syariah. Kanun ini disahkan pimpinan DPRA dan pelaksana tugas Gubernur Aceh pada 31 Desember 2018 dan diundangkan dalam lembaran daerah Aceh pada 4 Januari 2019. Sederalun, Dinas Sosial Kabupaten Aceh Barat Daya menyalurkan bantuan masa panik kepada para korban banjir. Bantuan masa panik yang dibagikan kepada para korban banjir itu berupa roti, kecap, saus, ikan kaleng atau sarden, minyak goreng, kain sarung, dan perlengkapan dapur. Sejumlah bantuan itu diserahkan untuk sejumlah desa yang tersebar di Kecamatan Mangging, Tangan-Tangan, Setia, Susoh, Jempa, dan Kecamatan Blangpidi. Kepala Dinas Sosial Abdia Ikhwansyah SH menyebutkan bantuan yang diserahkan berupa 267 kotak mie instan, 468 kotak biskuit, 1.056 botol kecap, 634 botol saus, ikan kaleng 680, 228 kg minyak goreng, kain sarung 796 lembar, dan 60 set alat dapur. Penyerahan bantuan itu selain disaksikan para korban yang terkena banjir, juga disaksikan para perangkat desa, Babinsa, dan Babin Kamtibmas setempat. Ikhwansyah berharap dengan bantuan masa panik ini bisa sedikit membantu para korban yang terkena dampak banjir luapan sungai. Anda sedang mendengarkan berita utama Serambi FM. Saudara Lur, bekas galian penanaman pipa di sejumlah ruas jalan Kota Panton Labu, Kecamatan Tanah Jamboai, Aceh Utara, yang tidak ditutupi semestinya, menyebabkan pengguna jalan sering terperosok. Kondisi ini sudah berlangsung lama, sampai saat ini belum ada upaya penanganan dari pihak terkait. Sejumlah ruas jalan di Panton Labu digali untuk penanaman pipa, tapi setelah pekerjaan selesai, bekas galian tak ditutupi lagi dengan baik. Berdasarkan laporan, dalam beberapa hari terakhir ini banyak warga yang terjatuh. Mereka terperosok ke dalam bekas galian jalan tersebut. Sementara itu, Muhammad Fadli, warga Tanah Jamboai yang juga Ketua Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Malik Usaleh, meminta perusahaan terkait dan pemerintah segera menindaklanjuti keluhan warga. Jika memang dalam beberapa hari ke depan tak ada tindak lanjut terhadap penyelesaian permasalahan ini, dirinya akan melaporkan persoalan itu ke aparat penegak hukum. Dalam pasal 24 Undang-Undang Nomor 22 tahun 2019 tentang lalu lintas dan angkutan jalan, disebutkan pemerintah wajib memperbaiki jalan rusak, sedangkan pada pasal 273 aturan itu disebutkan tentang pemindanaan maksimal 5 tahun dan denda maksimal Rp120 juta. Saudara Lur, dua unit mobil yaitu Colt Diesel dan pickup Isuzu Panther bertabrakan di ruas jalan nasional kawasan Desa Menasah Blang, Kota Juang Biren, sekitar pukul 4.30. Sopir dan penumpang Isuzu Panther mengalami luka ringan. Kapolres Biren AKBP Gugun Hardi Gunawan mengatakan, truk Colt Diesel yang bertabrakan BL8750Z dikemudikan Sahrul, warga Desa Nuhun Pesangan, datang dari arah Banda Aceh tujuan Medan. Kemudian satu unit pickup Isuzu Panther BL8421ZH dikemudikan Zulkifli, warga Desa Kambuk, Jangka Biren, yang datang dari arah berlawanan berpenumpang Rivaldi, warga Desa Badatimu, Jangka. Informasi yang diperoleh anggota Satlantas serta keterangan saksi mata, saat itu Colt Diesel sedang melaju dari arah Banda Aceh ke arah Medan. Sesampai di lokasi kejadian, keadaan sedang hujan deras. Menghindari satu unit kendaraan lain yang datang dari arah berlawanan, kemudian kendaraan direm diduga saat pengereman hilang kendali. Selanjutnya kendaraan melaju ke jalur kanan dan saat itulah tabrakan dengan pickup Isuzu Panther terjadi yang datang dari arah berlawanan. Akibat kejadian ini, sopir Isuzu Panther bernama Zulkifli dan rekannya bernama Rivaldi mengalami luka ringan. Saudara Lun, krisis pangan yang membuat kelaparan warga Venezuela semakin buruk. Kantor berita Turki, Anadolu Agency, kemarin melaporkan ratusan ribu warga Venezuela berimigrasi keluar dari negara itu untuk mencari kehidupan lebih baik. Mereka menyeberang ke Kolombia melalui jalur ilegal atau melalui pos imigrasi dekat Paraguacon, Departemen La Guajira, Kolombia. Maiko adalah salah satu kota terbesar dan paling terdampak di La Guajira oleh krisis migrasi Venezuela. Penduduknya mengatakan mereka saat ini dihantui dengan peningkatan ketidakamanan, invasi, penyelundupan, dan prostitusi. Paraguacon yang merupakan pos imigrasi hanya berjarak 12 km dari Maiko dan 2 jam dari Maracaibo, kota terbesar kedua di Venezuela. Setiap hari sebanyak 25 ribu orang melewati keperbatasan, tetapi hanya sekitar 1.400 yang masuk secara resmi dari pos perbatasan Paraguacon. Yang lain masuk secara tidak teratur melalui beberapa jalur. Melalui jalan setapak, warga Venezuela menyelundupkan makanan, peralatan bekas, pakaian bekas, barang pecah belah, bahkan bangunan, dan bensin dari Kolombia. Sementara itu, New York Times seperti dikutip Kompas.com melaporkan, kelaparan itu kini juga dialami anak-anak. Mereka sampai pingsan di sekolah. Ini terjadi di sebuah sekolah pada Oktober lalu. Dari Newsroom Serambi Tanjung Permai, sekian berita sore edisi Selasa 3 Desember 2019. Berita malam Serambi FM dapat Anda ikuti pukul 20.30. Berita sore ini juga bisa Anda dengarkan kembali di situs www.serambifm.com. Follow juga Twitter dan Instagram @serambifm. Syederalun, wassalam.